أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita bisa kembali ta'lim, masih meneruskan kitab yang sama, yakni Lamuddin Manthur, sampai pada ucapan-ucapan para ulama sampai nomor berapa? 447 ya. Qala al-Imam Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah, قال الإمام ابن تميم ابن تميم رحمه الله تعالى: وهجران أهل البدع كافرهم أو كافرهم وفاسقهم والمتظاهرين بالمعاصي وترك السلام عليهم فرض فرض كفاية ومكروه لسائر الناس. وقيل لا يسلم أحد على فاسق مؤلن ولا مبتدع مؤلن ولا يهجر مسلم مستور من السلام فوق ثلاثة أيام. بركات الإمام ابن تميم رحمه الله تعالى meninggalkan ahlul bid'ah, hijran, meninggalkan ahlul bid'ah, kafirnya mereka atau fasiknya mereka. Yani ahlul bid'ah itu ada dua jenis. Ada ahlul bid'ah yang tingkatannya sampai mengkafirkan pelakunya. Ada juga ahlul bid'ah yang belum sampai kafir. Disebutkan oleh para ulama, ya, bid'atun mukafiratun wa bid'atun ghairu mukafiratin. Bid'ah yang mengkafirkan pelakunya dan bid'ah yang belum sampai mengkafirkan pelakunya. Tetapi perlu kita tahu yang namanya bid'ah itu, wahai kaum muslimin, sebagaimana kefasikan-kefasikan yang lain, itu bentuk penentangan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu pun baridul kufri, akan mengantarkan pelakunya pada satu titik kekafiran, bentuk penentangan kepada Allah Azza wa Jal dan penyelisihan dalam bab-bab yang besar-besar, sehingga mengeluarkan dia dari al-Islam. Tetapi tidak kita katakan bahwa bid'ah itu semuanya mengkafirkan, tidak. Tidak kita katakan bahwa bid'ah semuanya mukafirah, tidak. Ada bid'ah yang mengkafirkan pelakunya, seperti bid'ah apa? Jahmiyah. Ini disepakati oleh para ulama, bid'ah Jahmiyah yang dibikin oleh Jahm bin Safwan. Ini muridnya Jahl bin Dirham. Bid'ah Jahmiyah ini dikafirkan oleh para ulama dikarenakan dia menolak sekian banyak i'tiqad ahlu sunnah, i'tiqad Islam. Semisal meyakini Al-Quran adalah makhluk karena Allah tidak memiliki nama dan sifat. Jahmiyah menolak semua nama dan juga menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Semisal juga bid'ah Qadariyah. Bid'ah Qadariyah ini mengkafirkan pelakunya. Ya, karena mereka mengingkari salah satu rukun, rukun iman, yakni rukun untuk beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Syiah, di antara Syiah ada yang masih muslim, tergolong ahlul kiblah. Tetapi mayoritas Syiah di zaman sekarang ini adalah Syiahnya yang para ulama menyebutkan sebagai Rafidah, jamaknya Rawafid, yang mereka meyakini bahwasanya Abu Bakar dan Umar adalah kafir dan semua sahabat kafir, Abu Hurairah kafir, Aisyah kafir, padahal dua orang ini termasuk di antara sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. sehingga mereka mengkafirkan para sahabat dalam rangka untuk menolak riwayat-riwayatnya mereka. Bahkan mereka mengatakan Al-Qur'annya mereka dengan kaum muslimin berbeda. Bahkan nabinya juga berbeda, bahkan Tuhannya pun berbeda. Tuhannya mereka bukannya Tuhan yang mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang menurunkan Al-Qur'an. Ini kafir, laisa bimuslim. Mereka bukan muslim. Ya. Kata beliau, menjauhi ahlu bid'ah, baik yang sudah sampai tingkatan kafir atau tingkatan fasik, bid'ah-bid'ah amaliyah, bid'ah-bid'ah ibadah, bid'ah-bid'ah yang mayoritasnya ini bid'ah fasiqah, bid'ah yang menyebabkan fasik pelakunya. Wal mutadhahirina bil ma'asi, demikian juga menjauhi orang-orang yang menampakkan diri mereka dengan kemaksiatan, melakukan kemaksiatan tetapi dilakukan dengan terang-terangan. Menjauhi mereka dan tarkus salam, tidak mengucapkan salam kepada mereka, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Artinya orang-orang tertentu menjauhi mereka sebagai bentuk ta'dib, sebagai bentuk pengingkaran terhadap ahli bid'ah. Maunya dengan tokoh di masyarakat, orang yang ditokohkan di masyarakat, maka nyenengan dalam menghadapi antum, dalam menghadapi al-bid'ah tegas, agar supaya orang bisa mengambil hikmah. Jangan berbasa-basi dengannya, karena orang akan bingung dengan sikapmu ketika antum masih bersama dengan al-bid'ah. Di antara bentuknya adalah meninggalkan salam, tidak mengucapkan salam kepada mereka-mereka tiga yang disebutkan di sini. Ahlul bid'ah yang sampai tingkatan kafir, ahlul bid'ah yang fasik, dan orang yang menampakkan kemaksiatan dengan terang-terangan. Wa makruhun li sa'irin nas wa qila la yusallim ahadun ala fasikin mu'linin. La yusallim, dikatakan para ulama, hendaknya jangan seorang pun diantara kaum muslimin yang mengucapkan salam kepada orang yang menampakkan dosa dengan terang-terangan. Jangan ucapkan salam kepada dia, karena pengucapan salam adalah doa dan penghormatan serta pemuliaan kepada yang kita ucapkan salam padanya. Nah, orang yang melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, maka hendaknya jangan seorang pun di antara kaum muslimin mengucapkan salam kepada dia. Wala mubtadi'in mu'linin, dan tidak pula kepada ahlul bid'ah yang terang-terangan. Ahlul bid'ahnya, mubtadi', tokohnya, da'inya, ya, pentolannya, pimpinannya, yang memang mendakwahkan kebatilan, maka hendaknya jangan mengucapkan salam kepada mereka, di mana mereka ini pimpinan-pimpinan bid'ah dan terang-terangan dalam menyebarkan kebid'ahannya. Walayuh caru muslim masturun. Sekarang berbicara tentang seorang muslim, dia melakukan dosa, tetapi sembunyi-sembunyi. Nah, melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi menunjukkan bahwa dia malu dengan dosa tersebut. Dia tidak mau untuk dibeberkan di halayak ramai, karena itu akan merusak nama baik dia. Maka ada pun orang yang seperti ini, la yuhjar, tidak dijauhi. La yuhjar, tidak dijauhi. Ya, seorang muslim tidak boleh menjauhi masturun, orang yang melakukan kemaksiatan tetapi dia tersembunyi. Minas salami fauqa salat ayya fauqa salat salat satayam. Tidak boleh menjauhi mereka. Ya, tidak boleh meninggalkan salam kepada mereka. Kalau itu adalah orang yang berbuat dosa dengan tersembunyi-sembunyi. Seandainya ada masalah antara satu dengan yang lain, permasalahan dalam duniawiyah, bukan perkara i'tiqadi atau diniyah, muncul rasa benci atau muncul rasa marah, maka hendaknya janganlah dia meninggalkan salam untuknya lebih dari 3 hari. Hendaknya dia, orang tersebut, jangan meninggalkan salam lebih dari 3 hari. Anda mempunyai benci atau marah sama seseorang, peringat perbuatannya, engkau sedang bermusuhan dengan si A, maka adabnya adalah kalau mau meninggalkan salam, ini tidak boleh lebih dari 3 hari. Ya. Ini aturan-aturan dalam syariat kita disebut oleh Imam Ibn Tamim. Yang dibahas di sini oleh kita kaum muslimin adalah disunnahkannya meninggalkan ahlul bid'ah sampai tingkatan kita tidak mengucapkan salam kepada mereka. Ya. Tentunya dalam rangka yang telah kita sebutkan dalam pertemuan kemarin, yakni menyelamatkan diri kita dari kesesatannya mereka. Kalau kita mengucapkan salam dan bertemu dengan mereka dan duduk bersama mereka, saling sapa, saling menegur, maka yang akan terjadi adalah apa? Dialog. Ketika terjadi dialog, interaksi dengan dia, akan kita dengarkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam keadaan kita tidak enak untuk meninggalkannya. Dengan karena tidak enak itu, engkau tetap duduk bersama dia, bermujamalah dengan dia, bermuka manis dengan dia, kemudian antum merelakan diri antum terkena penyakit jiwa, ya, yakni syubhat masuk ke hatimu, menggerogotimu, dan kemudian na'udzubillah min dzalik, kamu akan ragu dengan keimananmu sendiri. Maka karena itu perlu kita tahu bahwa terhadap mereka-mereka bid'ah kita meninggalkan salam karena memang ada perintahnya dalam agama kita dan itu bentuk hajar. Yang berikutnya qala an-Nawawi rahimahullahu taala nomor 448. Yustahabbu hijranu ahli al-bid'i wal ma'asi adh-dhahirati. Disunnahkan. Dicintai dalam agama kita, disukai dalam agama kita. Yaitu apa? Meninggalkan ahlul bid'ah wal ma'asi zahirah, dan pelaku kemaksiatan-kemaksiatan yang terang-terangan. Ini disunahkan dalam agama kita, disyariatkan dalam agama kita. Ya, wa tarkus salam juga disunahkan pula. Tarkus salam, meninggalkan salam, yakni tidak mengucapkan salam kepada mereka. Siapa yang dimaksudkan? Ahlul bid'ah dan pelaku kemaksiatan yang zahirah. Wa muqata'atuhum juga yustahab, disunahkan atau disukai dalam agama kita untuk muqata'ah, memutus hubungan terhadap mereka-mereka ahlul bid'ah dan ahlul maksiat secara terang-terangan. Kalau pakai perasaan ini mungkin dianggap jelek, Pak. Masa iya memutus hubungan? Muqata'ah. Ya. Wahai kaum muslimin, kalau seandainya ada seorang di antara kita, ahlu sunnah, gemar taklim, ya, memakai pakaian yang syar'i, memelihara jenggotnya, ya, kemudian dia juga ahlu ibadah, cidatnya hitam, masya Allah, nampak dia suka ibadah salat, ternyata bergaul sama pelacur, ya, ngendongnya ke pelacur, duduk bersama dengan wanita yang feminim, dengan dandanan yang seperti itu. Hal seperti ini aneh atau aneh, Pak? Aneh seperti itu, muslim. Aneh bin ajaib, nggak mungkin terjadi. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallahu wa rasulahu. Tidak akan kau dapati adanya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, ternyata orang itu mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan kau dapati itu. Loh, nyatanya anak, oh berarti dia tidak beriman. Gitu, Pak. Bukan ayatnya yang salah. Ya. Tidak akan kau dapati adanya orang yang betul-betul beriman, betul-betul saleh, betul-betul takwa, betul-betul beriman adanya yaumil kiamah, dia masih mencintai dan bergabung bersama orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya. Ini enggak akan mungkin tidak akan mungkin ada yang seperti ini. Kalaulah ada orangnya error. Berarti error, Pak. Rusak dia berarti. Sudah tidak lagi yu'minu billahi wal yawmil akhir. Rusak dia. Maka tindakan yang tepat terhadap mereka-mereka para pelaku yang terang-terangan, dan di antara pelaku yang terang-terangan, pelaku dosa terang-terangan adalah al-bid'ah. Sikap yang tertepat adalah apa? Muqata'ah. Memutus hubungan dengan mereka-mereka ahlul bid'ah. Dengan mereka-mereka pelaku kemaksiatan. Ya? Muqata'ahikum muslimin. Jangan pakai perasaan. Masa ia memutus hubungan? Iya. Putus hubungan. Masa ada seorang sunnah bersama ahlul bid'ah? Masa ada orang muslim bersama orang kafir? Orang taat bersama pendosa? Beda itu. Harus diputus. Hadirin kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan itu dalam rangka tahkiran lahum wa zajran. Dalam rangka merendahkan mereka. Dan zajran menghardik mereka. Yani memberikan pelajaran kepada mereka-mereka pelaku bid'ah. Dan pelaku kemaksiatan yang terang-terangan. Misalnya kaum muslimin satu kampung meninggalkan salah satu penduduknya yang dikenal tukang narkoba atau miras atau tukang judi. Satu kampung tidak mengucapkan salam kepada dia. Satu kampung memboikotnya, tidak mau berkumpul dengannya. Dia adalah sampah masyarakat yang menjijikan. Semua orang tidak suka dengannya. Hal ini membuat pelajaran besar bagi dia. Dia lambat laun akan merasa dia sebagai penduduk di tempat itu ternyata dimusuhi. Sikap masyarakat yang ada terhadap dia merendahkannya dikarenakan karena perbuatan dia memang yang harus direndahkan. Ini yang disebut zajran. Dengan sikap seperti itu dari masyarakat yang ada, mudah-mudahan dia bertobat. Paling tidak dia kerasa itu dosa. Suatu saat akan kembali kepada kebenaran dan meninggalkan kemaksiatannya. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Ya, masya Allah. Sehingga kaum muslimin dalam hal ini jangan pakai perasaan. Masa ia tidak salam? Muslim dengan muslim kan bersaudara. Haknya muslim kan diucapkan salam padanya. Betul wahai kaum muslimin. Nasnya jelas hakul muslim al muslim situn. Ya. Idza laqitahu fasallim alaihi. Hak muslim yang satu dengan muslim yang lainnya ada enam. Di antaranya idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya engkau ucapkan salam atas dia. Assalamu alaikum. Itu hak muslim. Tetapi muslim yang seperti apakah itu? Ada pengecualinya. Dia muslim betul, kita tidak mengkafirkan, tetapi dia al-bid'ah, mengajarkan sesuatu yang menentang sunnah. Dia pelaku kemaksiatan terang-terangan. Dia melakukan perbuatan mungkar di depan umum. Makanya seperti ini tidak diucapkan salam kepada mereka. Karena kalau kita mengucapkan salam kepada mereka, takriman lahum, itu bentuk pemuliaan. Kalau sudah dimuliakan, padahal dia hendaknya direndahkan tapi dimuliakan, ya dia tidak akan pernah berhenti, bahkan dia merasa aman. Oh, saya walaupun kayak gini, masyarakat tetap menerimaku, masyarakat tetap mengucapkan salam kepadaku. Ya, ini sebuah kesalahan. Qala Imam Abul Qasim Ismail ibn Muhammad al-Asbahani rahimahullah ta'ala. وترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعد بدعتهم وحتى يعلم الناس أنهم البدع البدعة walialla yakun mujalasatuhum dari'atan ila dhuhuri bid'atihim. Beliau mengatakan di sini beberapa pelajaran penting. Mengapa disyariatkan dalam agama kita meninggalkan ahli bid'ah? Hikmah-hikmah yang akan disebutkan oleh beliau sebagai pelajaran bagi kita. Berkata Abu Al-Qasim Ismail Ibn Muhammad Al-Asbahani, yang dikenal dengan Imam Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala, wa tarku mujalasati al-bid'i, meninggalkan majlis-majlis ahli bid'ah, tidak duduk di majlis mereka, ya, dan juga tidak bergabung, bergaul, bermuasyarah bersama mereka. Ahlul bid'ah ditinggalkan di majlisnya dan dalam pergaulan. Ya. Ini semuanya adalah sunnatun, adalah ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ini. Lialla, dalam rangka ini hikmah yang disebutkan beliau. Lialla ta'allaqa bi qulubi du'afa'il muslimin ba'du bid'atihim, agar supaya ya jangan sampai di Allah, jangan sampai ta'allaq bi qulubi du'afa'il muslimin, jangan sampai hati-hati kaum muslimin yang lemah imannya itu kemasukan bid'ah-bid'ahnya mereka. Lialla ta'allaq bi qulubi da'ifil muslimin bad'u bid'atihi. Undhuru barakallahu fikum, saya jelaskan lebih dahulu. Hati manusia dalam hal iman tidaklah sama. Ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang menengah, ada yang lemah, ada yang lemas kan. Yang tidak bisa membedakan mana hak mana batil. Tidak peduli hak batil. Banyak kaum muslimin seperti itu. Nah, kalau seandainya ada seorang yang di atas sunnah, penampilannya di masyarakat ditokohkan, ya, ternyata dia bergabung dengan al-bid'ah, bermajlis dengan al-bid'ah, bermusyawarah, bercengkrama, bergaul dengan al-bid'ah, maka niscaya yang akan terjadi adalah apa? Ada bid'ah-bid'ahnya mereka masuk ke dalam jiwa-jiwa kaum muslimin yang lemah imannya. Kenapa? Karena melihatmu sebagai tokoh sunnah masih mondar-mandir ke tempatnya ahlul bid'ah. Orang akan mengatakan, berarti orang ini baik juga ya. Karena apa? Tokoh ahlu sunnah ini, salafi ini juga masih mondar-mandir mengana, kasih main berarti kayak. Akan dianggap baik dia karena engkau bermajlis dengannya, atau engkau bergaul dengannya, atau engkau bahkan mendatangi majlisnya. Orang akan tertipu. Hati kaum muslimin yang lemah akan terpaut dengan bid'ahnya. Oh, berarti apa yang disampaikan oleh ahli bid'ah ini benar. Kenapa? Sudah direkomendasi oleh datangnya kamu ke majlisnya dia. Bisa dipahami hadirin? Orang yang tidak punya ilmu nonton tok, oh gabungnya. Berarti sing bener ndiki. Ahlu bid'ah wis tobat apa ahlu sunnah jadi ahlu bid'ah nggih. Dua kemungkinan. Orang akan menganggap bahwa kayaknya ini sudah baik ini. Husnudzon yang timbul. Kalau sudah husnudzon kepada ahlu bid'ah dikarenakan kedatanganmu ke tempatnya dia, kamu bergabung dan bergaul bersamanya, husnudzon yang ada di hati-hati kaum muslimin yang lemah menyebabkan apa? Ketertarikan dengan ceramahnya al-bid'ah itu. Ini dia kaum muslimin, hikmah di balik ilmu hajar. Di samping menyelamatkan diri kita dengan kita meninggalkan al-bid'ah, juga menyelamatkan kaum muslimin karena di antara mereka hati mereka adalah apa? Lemah. Imannya lemah, belum mengerti tentang bedanya hak batil. Ikut-ikutan saja. Ternyata yang diikuti kamu malah justru bergaul dengan ahlul bid'ah. Ya, mereka berbondong-bondong. Ya, hiruk-pikuk. Kemudian kata beliau, wa hatta ya'lamu an-nasu annahum ahlul bid'ati. Disunahkannya menghajur, menjauhi al-bid'ah, meninggalkan majlisnya mereka dan tidak bergaul bersama mereka. Tujuannya adalah agar manusia itu tahu bahwa mereka-mereka yang dijauhi adalah ahlul bid'ah, orang yang sesat. Tujuan kedua, ya, agar orang tahu si fulan sekarang sudah ditinggalkan oleh ikhwan ahli sunnah. Loh, kenapa? Dia bermasalah, manhajnya bermasalah, dia mutalawin, manhajnya berwarna-warni, bunglon, kadang begini, kadang begitu, tergantung dia nempel di mana, maka dia akan sama dengan yang ditempeli. Ini kok binatang apa, Pak? Bunglon. Ketika bersama ahli sunnah, dia mengaku ahli sunnah. Ketika bersama ikhwan muslimin, dia pun mengaku ikhwan muslimin. Tergantung dia nemploknya di mana. Ini mutalawil. Dia itu makir. Orang yang suka membuat makar, seakan-akan dia berbicara di atas sunnah, hakikatnya dia sedang membuat makar supaya menyedot manusia dibawa kepada pemikiran yang fatu. Atau dia la'ab, orang yang suka main-main dalam dakwah. Bentuk main-mainnya adalah dia tidak serius dalam meninggalkan bid'ah dan ahli bid'ah. Kadang malah bermujamalah, bermuka manis terhadap ahli bid'ah ini, main-main seperti ini. Waikum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Tatkala ada orang seperti ini, diperintahkan kita untuk meninggalkannya, maka kita meninggalkannya. Siapa orang tahu si fulan sekarang al-batil, padanya terdapat kebatilan, hati-hati dari dia, pemikirannya menyimpang. Si fulan mengadakan perjanjian persaudaraan dengan si Rafidhah, hati-hati, ini pelanggaran akidah. Persaudaraan itu adalah sesama kaum muslimin, innamal mu'minuna ikhwatun. Saudara itu tak lain adalah di atas iman. Orang yang berimanlah yang bisa memupuk ukhuwah, persaudaraan. Kita bersaudara dengan orang-orang yang beriman, bukan bersaudara dengan kaum Rafidhah Al-Houthi yang ada di Yaman. Bukan. Maka ketika diketahui seperti itu, kebatilannya sangat besar dan sangat mendasar, maka diberitahukan ke seantero dunia, si fulan alal batil, karena dia melakukan pelanggaran besar. Ini bukti pelanggarannya, maka ditinggalkan oleh semua orang. Adahu ikhwan, dalam rangka untuk memberitahukan kepada umat, si fulan alal batil, sehingga dijauhi oleh manusia. Bisa difahami ini faedah yang kedua? Ya. Yang ketiga, wali alla yakuna mujalasatuhum dari'atan ila zuhuri bid'atihim. Dan agar supaya jangan sampai majlis-majlisnya mereka, ya, sebagai dari'ah, pengantar menuju pada zuhur bid'atihim, menyampaikan pada satu titik bid'ah mereka akan meninggi dan nampak di kalangan masyarakat dan merebak di mana-mana. Dan bahkan bid'ah itu dianggap berbau wangi, semerbak. Ini sebuah kesalahan besar. Yang ini dimaksud di sini wahai kaum muslimin adalah kita disyariatkan menjauhi kebid'ahan. Disyariatkan juga menjauhi al-bid'ah. Menjauhi majlisnya, menjauhi pergaulannya. Dalam rangka apa? Dengan kita meninggalkan majlisnya mereka, majlisnya menjadi sepi, tidak ramai, dan dengan sebab itu bid'ahnya tidak bisa berkembang, tidak bisa muncul. Karena apa? Tidak ada yang mengikutinya. Tetapi kalau kita ikut hadir meramaikannya, kaum muslimin hadir meramaikannya, secepat itu kaum muslimin akan apa? Melihat, oh ada bid'ah baru, rame. Oh berarti kita main, akan selakokna. Kan begitu kadang. Ya. Ciri khas kebenaran kata mereka jika lo banyak yang melakukan. Ya. Tidaklah seperti itu kaum muslimin, tetapi itulah sudut pandang manusia. Bid'ahnya menjadi nampak di kalangan kaum muslimin, dicintai oleh muslimin dengan alasan banyaknya orang yang hadir di tempat majlisnya mereka. sehingga dijauhi majelisnya, dijauhi al-bid'ahnya, tidak dikerumuni majelisnya dalam rangka supaya bid'ah mereka tidak tumbuh berkembang di masyarakat. Bisa dibahami hadirin? Ya. Kalau ada yang bertanya, laung jumlah bewis al-bid'ah akeh, ya tetap berkembang. Minimalnya kita tidak termasuk yang mengembangkannya. Minimalnya kita termasuk orangnya mengingkari kebidahan, walaupun dengan apa? Bil qalb, dengan hati. Seperti yang kemarin kita telah jelaskan, mengingkari kemungkaran itu dengan tiga cara. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Filmnya saja, kalau dia tidak mampu merubah dengan tangan, jangan dipaksa. Maka engkau harus merubahnya dengan lisanmu. Itu pun jika kamu mampu. Filmnya saja, kalau dia tidak mampu juga dengan lisan, maka yang wajib adalah apa? Biqalbihi, merubah itu dengan hatinya. Bagaimana cara merubah kemungkaran dengan hatinya? Membencinya, mengingkarinya. Diwujudkan dengan bentuk engkau meninggalkannya dan jangan mendekatinya. Itu musuh. Kemungkaran itu musuh. Harus dijauhi. Bukan untuk kita mendekatinya. Bukan untuk kita bergaul dengannya. Atau meramaikannya. Bukan. Itu bentuk ad'aful iman. Iman yang paling rendah adalah mengingkari dalam hati. Dengan bentuk meninggalkannya. Ini wajib hukumnya kaum muslimin. Dengan kita tidak menghadiri majelis ilmiah mereka, itu bentuk pingkaran. Faratu bimah. Berlepas dirinya kita dari perbuatan bid'ahnya mereka. Minimalnya kita tidak termasuk orang yang mendukung bid'ahnya mereka. Sampai sini bisa difahami hadirin. Yang ke-450 sekarang. Qala Ali ibn Sa'id rahimahullahu ta'ala. Berkata Ali ibn Sa'id rahimahullahu ta'ala. Sami'tu Abu Abdullah yaqul. Aku mendengar Abu Abdullah al-Imam Ahmad bin Hanbal yaqul. Beliau berkata, qadima Thawr ibn Yazid al-Kula'i al-Madinata. فقيل لمالك ألا تأتيه فقال لا لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تأتوه وكان يرى القدر. Berkata seorang bernama Ali bin Sa'id, Ali ibn Sa'id rahimahullahu ta'ala, aku mendengar Abu Abdullah beliau mengatakan, beliau berkisah tentang sejarah yang pernah terjadi di zaman dulu. Qadima Thawr ibn Yazid al-Kula'i al-Madinah. Seorang yang bernama Thawr ibn Yazid al-Kula'i datang ke kota Madinah. Ke kota Madinah an-Nabawiyah. Perlu kita tahu, Imam Darul Hijrah, imam di negeri Madinah di waktu itu adalah siapa? Imam Malik. Malik bin Anas. Al-Imam Malik. Pemimpin atau penguasa ulama terbesar yang memimpin dakwah di negeri Madinah, Imam Malik di waktu itu. Datang Thawr ibn Yazid al-Kula'i ahlul bid'ah ini ya kaum muslimin ke Madinah. Orang ini terkenal membawa faham qadariyah, menolak takdir. Ini tiba-tiba muncul di kota Madinah yang dituju Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dituju oleh dia. Maka dia pun datang ke Masjid Nabawi. Segera-segera di waktu itu, Imam Malik sebagai ulama di Madinah, masyarakat pun bertanya kepada beliau tentang Thawr ibn Yazid al-Kula'i. Apakah boleh untuk duduk di hadapan dia? Apakah boleh bermajlis di majlisnya dia di Masjid Nabawi? Wa Imam Malik, dipertanyakan ini kepada Imam Malik, ini menunjukkan bahwa zaman dulu ulama sebagai panutan umat. Permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan masyarakat di waktu itu ditanyakan kepada ulama. Sampai kedatangan seorang tamu. Dan mereka pun tahu siapa yang datang, siapa yang keluar. Siapa dia? Apakah Ahlussunnah ataupun Ahlulbid'ah? Diketahui di waktu itu. Karena masyarakat masih berpegang dengan ilmu syar'i. Sehingga mereka masih berhati-hati. Ini tamu siapa? Apakah boleh kita duduk di hadapan dia? Ya? Apakah boleh kita bermajlis padahal di Masjid Nabawi? Ditanyakan hal ini kepada Imam Malik. Faqala fakil Malik. Sebuah pertanyaan dikatakan kepada Imam Malik. Ala ta'tihi. Apakah engkau tidak mau mendatangi majlisnya Thawr bin Yazid al-Qulai? Faqala la. Belum mengatakan tidak. Bahkan dipertegas oleh Imam Malik sebagai penguasa di kota Madinah. Dalam hal ini sebagai takmir besar Masjid Nabawi, imam besar Masjid Nabawi. Maka beliau memberikan peraturan, la yajlis atau la yajtami' inda rajulin mubtadi'in fi Masjid Rasulillah. Tidak boleh berkumpul di majlisnya seorang al-bid'ah inda rajulin mubtadi'in. Tidak boleh berkumpul di majlisnya al-bid'ah di Masjid Rasulullah, di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh. Enggak boleh masuk dia ke dalam Masjid Nabawi. Enggak boleh berkumpul. Enggak boleh mengadakan majlis di Masjid Nabawi. Tegas beliau. Diusir orangnya dan tidak boleh mengadakan taklim di Masjid Nabawi. Kenapa? Imam Malik kemudian mengatakan, la tatu, jangan kalian datangi majlisnya wahai kaum muslimin. Jadi dengar ucapan Imam Malik oleh kaum muslimin. Jangan datang. Ini bentuk tahdzir. Bentuk peringatan. Ya, jangan engkau datangi majlisnya ahli bid'ah. Sehingga kalau antum mendengar salah satu ustaz ketika ditanya tentang majlisnya al-bid'ah, kemudian dia mengatakan, la ta'tu, jangan kalian datangi majlisnya si fulan. Si fulan ini sesat. Maka sungguh ustaz ini memiliki salaf pendahulu dalam ucapan ini. Di antaranya adalah Imam Malik. Memberikan ilmu kepada umat Islam agar jangan mendatangi majlis al-bid'ah. Kenapa? Dikarenakan wa kana yarul qadara, karena Thawr ibn Yazid al-Qulai dia adalah seorang yang berkeyakinan ideologi menolak takdir qadariyah. Maka disikapi dengan tegas. Jangan bergabung sama mereka dan jangan duduk di majlisnya mereka. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Pada bab yang ke-29 ini, bab tentang menjauhi alul ahwa dan alul bid'ah adalah bagian dari syariat Islam. Ini bukan hanya satu ulama yang menerangkannya, bahkan sekian banyak ulama yang telah kita baca dalam bab ini. Di antaranya Imam Al-Qadi Abu'l Husain, ya, di antaranya Ibn Muflih, Al-Imam Ahmad Al-Nawawi, Al-Khattabi, Ibn Athir, Ibn Ahmad, Ibn Tamim, dan yang lainnya. Mereka-mereka beliau adalah ulama salaf yang kita jadikan sebagai panutan. Tentunya mereka berbicara seperti itu bukan an hawa, bukan dibangun di atas hawa nafsu. Oh, mungkin ini karena hasad, lebih pandai daripada dia. Bukan oleh kaum muslimin. Oh, ini mungkin karena politik, situasi suhu politik di waktu itu. Bukan oleh kaum muslimin. Ini tidak ada kaitannya dengan keterkaitan itu semua. Ini semuanya diungkapkan oleh para ulama dalam rangka apa? Menjaga Islam dari kotoran-kotoran al-bid'ah dan menjaga umat Islam dari kotoran-kotoran yang dibawa oleh al-bid'ah. Penyelamatan umat. Ini bukan tendensi urusan duniawi. Partainya beda, bukan partai-partaian, Pak. Ya, ini semuanya adalah din yang berkaitan dengan urusan agama. Orang kalau sudah jatuh pada partai, malah justru tidak memikirkan menghajar ahlul bid'ah. Ya. Orang kalau sudah terjun kepada partai, malah Bagaimana Pak? Malah merekrut ahli bid'ah. Supaya Pak menambah suara. Sehingga naik konjirit bareng-bareng seru. Oh, suaranya akeh Pak. Ya, yang dulunya anti TBC karena memiliki partai jadi TBC Pak. Ya, ngerti TBC enggak? Penyakit paru-paru? Bukan TBC itu. Tanya apa? Tahlil khurafat dan bid'ah. Antum enggak pernah dengar sama sekali kaitan kayak gini ini? Berarti saya lebih tua daripada jenengan. Zamannya saya, wah, zamannya jenengan baru kemarin. Hadirin kaum muslimin rahiman jami'an. Mereka dulu gencar memusuhi bid'ah, khurafat, tahayul. Begitu mendirikan yang seperti itu, mereka pun ikut-ikutan bid'ah supaya dapat suara. Sekarang modelnya dakwah beda sudah. Moderat. Bisa menerima perbedaan. Jangan kenceng-kenceng dalam melawan bid'ah, nanti bidingnya kurang. Urusan biting Pak. Ya. Biting ngerti biting? Sapu ada? Pirang-pirang pasar Pak. Ini komisimin. Dakwah yang tercampuri dengan kepentingan duniawi akan semisal itu. Adapun dakwah sunnah, tidak. Tidak memikirkan kepentingan yang semisal itu. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang, pada bab yang ke-30, terdapat pembahasan tentang wasiat sebagian salaf untuk membakar kitab-kitab ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Ya, wa nahyu anil akhdhi minha, dan larangan dari mengambil ilmu dari kitab-kitabnya ahlul bid'ah atau menukil dari nukilan-nukilan ahlul bid'ah. Ada beberapa di antara kita mungkin buku-bukunya dulu adalah kitab-kitabnya bid'ah. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar, bukan disimpan. Kalau disimpan apalagi dengan rapi digergus, antum meninggal nanti anak jenengan bongkar-bongkar gudangnya ramane, gana buku ya, main teman buku sesat, main teman Bang. Ya, anakmu berpikiran ke rama kujan sesat Bang berarti. Sehingga akan kita baca insyaallah ucapan para ulama memerintahkan kita untuk membakar buku-buku mereka, jangan menjadikan sebagai bahan bacaan. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.